Walam adhahala fid dini ma yarbu ala thalathin wa kana minal lazim ijtima'ur rasul sallallahu alaihi wasallam bihim li yurshidahum wa yu'allimahum ihtara lidzalik darul arqam bin abi arqam wa huwa mimman dzakarna islamahum. Nah, setelah orang-orang yang masuk Islam itu mencapai 30 ya, kurang lebih 30 lebih, maka mestinya kalau sudah 30 lebih itu kan berarti Rasulullah harus bersama mereka. Jadi sebelum mencapai 30 ini mereka sendiri-sendiri sholatnya, ibadahnya sendiri-sendiri. Kadang-kadang bertemu Rasul, tapi tidak selalu. Tapi setelah 30 lebih itu kan suatu kewajiban bagi Rasul harus bersama mereka, harus bertemu dengan mereka, harus ada satu tempat yang digunakan untuk pengajaran. Jadi Nabi mengajarkan kepada mereka itu kan butuh tempat. Sehingga Nabi memilih untuk itu satu rumah, yaitu rumah Arqam bin Abi Arqam. Arqam bin Abi Arqam ini sudah dijelaskan sebelumnya ya, kisah masuk Islamnya bagaimana sudah dijelaskan. Wa makatha alaihi salam yad'u sirran hatta nazala alaihi qauluhu ta'ala fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Di tempat itu, di tempat yaitu rumah Arqam bin Abi Arqam, Nabi Muhammad berdakwah di situ. Berdakwah artinya mengajari ya, mengajari para sahabat-sahabatnya. Tapi masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Masih belum berani memperlihatkan ritual-ritual ibadah kepada orang-orang kafir Quraisy. Hingga turunlah satu ayat Allah ini, fasda bima tu'mar, sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan jangan pedulikan orang-orang musyrik. Jadi ayat ini adalah ayat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Fabadala da'wata sirron bidda'wati ja'ron mutamatsilan min amri rabbihi wasiqan biwa'dihi wa nasri. Setelah turun ayat tadi, kemudian Rasulullah merubah strateginya ya. Strategi sebenarnya bukan strategi Rasul, tapi strategi Allah. Dari dakwah yang asalnya sembunyi-sembunyi, Rasulullah kemudian berpindah ke dakwah terang-terangan. Ya karena tadi mengikuti perintah dari Nabi, dan karena Rasulullah yakin dengan janji yang diberikan oleh Allah. Fasya'idha ala sofa faja'ala yunadi ya bani fihir ya bani adi libutuni Quraisy. Kemudian setelah turun ayat tadi, Rasulullah langsung naik ke bukit Sofa. Naik ke bukit Sofa memanggil kaum-kaum, memanggil kabilah-kabilah Quraisy. Hei kabilah Fihir, Bani Fihir, Bani Adi, kesinilah kalian. Jadi mereka kemudian menemui Nabi. Faja'ala rajulu idza lam yastati ayyakhruja arsala rasulan liyandzurul khabar. Jadi semua orang yang dipanggil oleh Rasulullah, Rasulullah berada di atas bukit ini, bukit Sofa. Semua orang yang dipanggil Rasulullah itu berbondong-bondong menemui Nabi. Hingga orang-orang yang tidak bisa menemui Nabi karena uzur, dia mengutus utusan. Dia mengutus utusan karena penasaran. Ini ada Muhammad teriak-teriak, ini mau apa ini? Mengutus utusan. Karena Nabi itu kan dikenal orang yang jujur ya. Nabi itu dikenal orang jujur. Tidak pernah ditemukan kebohongan pada diri Nabi. Sehingga di saat Nabi memanggil orang-orang masyarakat sekitar, itu semuanya percaya. Karena, wah orang ini tidak pernah bohong ini. Berarti kalau dia teriak-teriak seperti ini, pasti ada sesuatu yang besar. Faja' Abdullah bin Ibni Abi Abdul Muthalib Quraisyan. Fuaqala alaih salam. Kemudian Abu Lahab datang dari suku Quraisy. Abu Lahab datang, faqala alaihi salam ara'aitum law ahbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghira alaikum akuntum musaddiqi qalu na'am majarabna alaika kadhiba. Kemudian Nabi pertama memberi pendahuluan dulu, bagaimana pendapat kalian andai kata aku mengatakan di belakang bukit ini ada pasukan kuda yang ingin menyerang kalian, kira-kira kalian percaya atau tidak? Kalau aku mengatakan di belakang bukit ini ada pasukan berkuda banyak yang akan menyerang kalian, apakah kalian membenarkan ucapanku? Mereka serentak menjawab, pasti kami tidak pernah menemui engkau berbohong. Kami tidak pernah melihat engkau berbohong. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Lalu Nabi langsung berkata, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku ditugaskan oleh Allah untuk menakut-nakuti kalian. Menakut-nakuti bahwa kalian kelak akan mendapatkan siksa yang pedih bila kalian tidak mengikuti apa yang aku ajarkan. Faqala Abu Lahab bin Tabban laka alihada jama'atana. Nah ini Abu Lahab ya. Tabban laka ini ucapan kasar ya, ucapan apa ya, ucapan kasar kepada Nabi Muhammad. Kalau terjemahnya ya celakalah engkau, tapi sebenarnya ini ucapan kasar ini, umpatan. Apa hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Jadi yang kumpul itu kan orang-orang besar ya, orang-orang besar. Kemudian Nabi mengatakan, aku ini utusan Allah. Kalian akan disiksa kalau tetap melakukan apa ritual-ritual sesat itu, kalian akan disiksa. Lalu spontan Abu Lahab langsung berkomentar pedas seperti ini ya. Pokoknya Tabban laka itu terjemahnya itu terjemah ucapan keras ya. Bisa dipilih sendiri mau yang mana. Ucapan-ucapan yang kira-kira apa itu disensor. Fa anzalallahu fi zanihi tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana rongda talhab wa imra'atu hammalatal hadab fi jidiha hablum mim masad. Kemudian turunlah ayat Allah ya yang khusus menceritakan keburukan Abu Lahab. Jadi ada satu ayat yang memang menceritakan hanya satu orang saja, satu orang dan istrinya, tapi ceritanya itu cerita negatif ya. Jadi semua, tidak semua tokoh atau semua orang dalam Al-Quran yang diceritakan dalam Al-Quran itu buruk ya. Celakalah Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab watab. Jadi celakalah Abu Lahab, hartanya dan semua kekayaannya, penghasilannya, asetnya tidak akan bisa menghalanginya dari siksa. Dia Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang zatalahab itu api yang pokoknya api yang besar ya. Wa imra'atu hamalatal hatab, istrinya itu adalah perempuan yang memikul hatab itu ya kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada hable itu tali ya, tali sabut itu, atau tali yang kuat pintalannya, pokoknya tali lah ya. Wal qasdu min hamlil hatab al masyu bin namimah. Jadi maksud dari ayat ini, istri Abu Lahab adalah perempuan yang memikul kayu bakar, itu maksudnya orang yang selalu mengadu domba ya, orang yang selalu mengadu domba, berjalan dengan membawa adu domba. Lian hakana taqulu ala rasulillah al akadzib fi nawadin nisa. Dia itu, istri Abu Lahab itu, selalu membuat kebohongan-kebohongan untuk Nabi Muhammad. Jadi setiap ada perkumpulan emak-emak gitu, setiap ada perkumpulan perempuan, istri Abu Lahab itu selalu membuat cerita bohong untuk diceritakan kepada mereka.